بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, barakallahu fikum. Di antara wujud kesyukuran terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kemauan, demikian pula tekad untuk istiqamah tetap menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka na'am menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bentuk kesyukuran kita dari sisi hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Di mana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan ilmu tersebut, hidayah tersebut kepada umatnya, maka hamba-hamba yang mau menyambut itu, menerima itu, ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tatkala kita senang dengan tauhid, dengan sunnah, sehingga kita mengamalkannya dan mendakwahkannya, barakallahu fikum, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Di antara caranya ataupun jalan kesyukuran tersebut adalah dengan senantiasa menjaga iman, menjaga nikmat tersebut dengan terus menjaga hati di atas ketaatan kepada Allah, yaitu melalui talabul ilm, melalui belajar agama Allah Subhanahu wa taala, melalui mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah, yang itu merupakan hidayah yang telah barakallahu fikum masuk ke dalam hati sanubari kita, barakallahu fikum. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas hidayah tersebut, hidayah tauhid was sunnah, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Amin Allahumma amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dari pembacaan sebuah kitab yang bertajuk Al-Wabilu Sayyib Minal Kalami Tayyib, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, atau dikenal dengan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tayyib, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan kepada kita sebuah permisalan, barakallahu fikum, dan sekali lagi ikhwan fil din rahimakumullah, permisalan-permisalan ini bukan hasil daripada ra'yu para ulama, tidak. Terkhusus Al-Imam Al-Qayyim, bukan hasil nalar beliau, hasil pandangan beliau, tidak, tapi ini semua bersumber kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sekali lagi barakallahu fikum, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an, ingin memberikan suatu penjelasan, tapi Allah jadikan perumpamaan. Dan perumpamaan tersebut adalah perumpamaan, barakallahu fikum, yang sering terjadi ataupun yang dilihat oleh panca indera manusia. Sehingga tujuannya apa? Untuk mempermudah mereka memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempermudah barakallahu fikum apa yang diinginkan oleh syariat agama yang mulia ini barakallahu fikum. Sehingga Allah umpamakan sebagaimana pertemuan yang lalu barakallahu fikum, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat ke-17 Allah perumpamakan barakallahu fikum naam air ya yang turun dari langit berupa hujan barakallahu fikum naam maka air tersebut terus mengaliri menghujani ya sebuah lembah barakallahu fikum maka apabila lembah itu luas besar maka buihnya pun akan mengecil akan sedikit tapi apabila lembah itu kecil maka buih itu akan berkumpul di lembah tersebut ya dan lama hilangnya sulit hilangnya barakallahu fikum. Ini permisalan air, air hujan. Demikian pula di ayat yang berikutnya ataupun kalimat ataupun ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala permisalkan seperti apa? Seperti api. Api yang apa? Yang sedang membersihkan ya, emas, perak, logam dan seterusnya dari kotoran-kotoran buih-buih yang mengotorinya dengan api. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apabila api itu terus ya, nam tersinari ataupun termembakari ya emas tersebut maka dia akan mengeluarkan apa? Buih-buih, kotoran-kotoran itu akan terpisahkan. Tapi kalau apinya sedikit yang diterima ya, maka tentu sulit untuk menghilangkan apa? Buih-buih tersebut, kotoran-kotoran tersebut. Ya, barakallahu fikum. Naam. Itulah permisalan barakallahu fikum ya wahyu hidayah, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tersebar menghujani hati-hati hambanya. Ya, barakallahu fikum. Maka apabila hati, hamba tersebut menerima ilmu itu, menerima hidayah itu dengan lapang dada, barakallahu fikum, dengan mudah, dengan kebesaran hatinya, ya, maka ilmu itu pun akan mudah masuk ke dalam hati sanubarinya barakallahu fikum. Berbeda apabila hati seorang hamba menutup rapat-rapat ataupun barakallahu fikum tidak membuka hatinya dalam menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka bagaimana bisa hidayah itu masuk ke dalam apa? Sanubarinya. Karena dia sudah menolaknya terlebih dahulu. Maka kemarin juga telah kita sebutkan sebagai contoh barakallahu fikum apa? Seorang yang barakallahu fikum yang hatinya besar, hatinya lapang, dia ingin ilmiah dalam beragama. Ya. Ingin ilmiah dalam beragama. Sehingga tatkala ibadah ini, dia ingin tahu apa dalilnya. Apa sisi ilmiahnya sehingga engkau mengamalkan amalan ini. Berbeda hanya dengan orang barakallahu fikum yang hatinya tertutup akan hidayah. Maka tatkala dia beribadah, beramal, ditanya dalil, dia enggak peduli. Yang penting apa? Yang penting ini sudah ajaran nenek moyangku. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu sebuah contoh. Ya, yang menggambarkan bagaimana seorang yang hatinya terbuka untuk ilmu, sehingga dia berilmiah dalam beribadah. Dan mana orang yang tertutup hatinya dia dalam ilmu, sehingga dia barakallahu fikum mengedepankan taqlidul a'ma, fanatik buta. Ya, asabiyah kepada siapa? Nenek-nenek moyang mereka barakallahu fikum. Tolak ukur kebenaran ada pada nenek moyang mereka bukan pada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwan fil din rahiman rahimahullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah akan melanjutkan kalau pada pertemuan lalu dari sisi ayat, sekarang dari sisi hadis. Imam Al-Qayyim akan membawakan sebuah hadis yang juga memberikan ataupun menyebutkan sebuah perumpamaan. Masyaallah. Ya, lagi-lagi. Ya, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala Pak yang menyebutkan perumpamaan-perumpamaan untuk mudah dimengerti oleh siapa? Oleh manusia. Oleh hamba-hambanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini akan memberikan sebuah perumpamaan barakallahu fikum yang tidak jauh berbeda maknanya pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Naam. Maka kita langsungkan barakallahu fikum ya hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah fi sahih min hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matalu ma ba'athani Allah taala bihi min al-huda." Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebuah permisalan yang apa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Apa permisalan itu? Minal huda, yaitu dari petunjuk. Sekarang Nabi alaihi salatu wasallam ingin menggambarkan sebuah permisalan berkaitan tentang al-huda, tentang hidayah, tentang petunjuk. Itu seperti apa hidayah itu diumpamakan seperti apa? Al-huda itu, hidayah itu, petunjuk itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama tali ghaithin." Maka al-huda, hidayah, petunjuk itu seperti ya ghaith, air hujan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Asaba ardan. Ya, air hujan yang membasahi, yang turun membasahi bumi. Ya, barakallahu fikum. Naam, membasahi tanah, membasahi bumi, sama maknanya insyaallah. Barakallahu fikum. Maka di sini kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa kana minha ta'ifatun tayyibatun. Maka ada satu bagian dari bumi tersebut yang di turuni ataupun disirami ya oleh hujan tadi, itu tanahnya, buminya, tanahnya ta'ifatun tayyibatun, yaitu apa, ada sebagian yang tanahnya itu memang baik, bagus, ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi Nabi SAW sedang mempermisalkan, ingat, hidayah dipermisalkan oleh Nabi SAW seperti air hujan yang turun ke bumi. Barakallahu fikum. Sehingga tak kala air hujan itu turun, ada tanah yang memang baik, tanahnya bagus tanahnya. Bagaimana gambaran bagusnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabilatil ma'a. Tanah tersebut mampu menyerap air. Menerima air, menyerap air. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau namanya menyerap berarti apa? Enggak akan sampai membuat banjir, sampai membuat tergenang. Ya, barakallahu fikum. Langsung diserap oleh tanah tadi, oleh satu bagian bumi tadi. Kemudian apa? Fa'anbatatil kala'a wal 'ushbal kabira. Ya. Lalu ya barakallahu fikum, nam tanah tersebut pun disebabkan karena turunnya hujan tadi kepada tanah yang baik tadi, barakallahu fikum, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman dan rerumputan yang banyak. Jadi tanah ini mudah sekali untuk apa? Menghasilkan. Disebabkan kenapa? Turunnya hujan tadi. Gampang tumbuhnya. Artinya apa? Tanah ini subur sekali memang. Bagus sekali, baik sekali. Barakallahu fikum. Sehingga tak kala diguyur hujan, maka dia cepat tumbuhnya. Cepat apa? Memberikan manfaat kepada siapa? Kepada makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Nah, ini ya permisalan yang pertama. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, wa kana minha ta'ifatun ajadibu. Dan ada di bagian yang lain, ya, ataupun di satu sisi bagian yang lain, sebuah tanah barakallahu fikum yang dia bentuknya itu keras, cadas. Kalau tadi tanah yang pertama baik, tayyib, bagus, tanah yang kedua keras, cadas ini tanah ini. Barakallahu fikum. Maka bagaimana gambaran tanah ini? Ya, tatkala diguyur hujan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsakatil ma'a. Ya, tanah ini bisa menampung air, tetap bisa menampung air. Ya, walaupun tidak langsung diserap, tertampung dulu, tergenang dulu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, ini tanah yang kedua, jenis tanah yang kedua di muka bumi ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fasaqan nasu wa zara'u. Maka manusia pun bisa minum dari air yang tergenang di tanah tersebut. Barakallahu fikum. Dan apa? Bisa memanfaatkan air itu untuk bercocok tanam. Artinya apa? Tanah yang kedua, walaupun tidak diserap secara cepat, tapi tertampung dulu, tapi masih bisa dimanfaatkan. Ya, masih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Walaupun harus proses. Nah, kalau tadi kan gak perlu proses. Turun hujan di tanah yang baik, langsung tumbuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya kalau ini tertampung dulu. Sehingga manusia ambil dulu. Diciduk dulu mungkin, diambil. Dibawa ke kebunnya, disiram. Ya, tertampung gitu. Tapi tetap memberikan manfaat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ketiga, wa asaba minha ta'ifatan ukhra, dan ada tanah yang lain, ya barakallahu fikum, yang juga dibasahi oleh hujan, ya barakallahu air hujan, ya barakallahu fikum, innama hiya qi'anun, hanya saja tanahnya tandus, gersang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini Nabi loh yang sabdakan. Artinya apa? Ini fakta. Dan kita merasakan ada model-model tanah seperti ini di muka bumi ini. Ya. Ini hadis Nabi, hadis sahih, bukan ucapan Ibnu Qayyim ini. Ya. Tapi hadis Nabi alaihi wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasakan faktanya sendiri. Memang ada fenomena tanah yang subur, tanah yang cadas, tanah yang barakallahu fikum, na'am, ya gersang, tandus. Barakallahu fikum. Na'am. Bagaimana hakikat gambaran tanah yang tandus ini, tanah yang gersang ini? La tumsikul ma'a, tidak bisa menampung air. Barakallahu fikum. Naam. Wala tumbitu kala wala tumbitu kala'a. Dan tidak bisa apa? Menumbuhkan tanaman. Tanahnya rusak, jelek. Tandus gersang. Air pun enggak bisa diterima. Mungkin malah bisa apa? Luber, buat banjir dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah. Dari sini, ikhwan fiddin rahimahumullah, Nabi SAW sedang menggambarkan sebuah permisalan. Ya, barakallahu fikum. Yaitu apa? Hidayah dipermisalkan dengan air hujan. Dan barakallahu fikum, tanah-tanah tadi, itulah para hamba, itulah manusia. Itulah manusia. Ya. Yang mana manusia itu ada pada tiga keadaan. Tanah tadi kan ada tiga keadaan, tiga macam, tiga jenis. Ya. Tanah yang baik, manusia yang baik. Tanah yang perlu proses, tanah yang apa? Barakallahu fikum, na'am. Tanah yang keras, artinya perlu proses. Tidak mudah menerima hujan tersebut. Dan satu lagi tanah yang memang ataupun manusia yang memang betul-betul menolak itu hidayah. Ya. Barakallahu fikum. Tidak mau menerima hidayah, barakallahu fikum. Ya, betul-betul ditolak. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ada tiga keadaan manusia di dunia ini, di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai akhir zaman nanti, hanya tiga keadaan manusia ini yang ada, barakallahu fikum, ini disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, secara umum ya ada tiga gambaran ya manusia di muka bumi ini, barakallahu fikum. Kemudian masih Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fadzalika mathalu man faqaha fid dinillahi ta'ala wa nafa'ahuma ba'athani Allahu bihi. Maka dua jenis tanah yang pertama tadi, fadzalika, ya, dua jenis tanah yang pertama, tanah yang baik dan tanah yang keras, yang cadas, ya, kata Nabi SAW, maka lalu ini sebuah permisalan kepada siapa? Man faqaha fid dinillahi ta'ala, ya, wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, sebuah permisalan kepada hamba, kepada manusia, kepada orang-orang yang tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bi, dan dia mau mengambil manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya. Baik, mau mengambil manfaat dari wahyu yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Mau mengambil manfaat dari hidayah, dari ilmu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Walaupun satu sangat mudah, dua perlu proses. Barakallahu fikum. Nah, ini dua tanah masih dikategorikan sebagai apa? Sebagai permisalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang masih mau menerima hidayah dan mampu memberikan manfaat dari hidayah tersebut, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, fa'alima wa 'allama. Maka jenis manusia dari permisalan dua tanah tadi, ya, mereka ini apa? Fa'alima, dia pun berilmu, dia mempelajari agama. Barakallahu fikum. Wa 'allama, dan dia pun mengajarkan ilmu tersebut. Dia berilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini dua gambaran, dua tanah tadi. Dua permisalan hamba tadi. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa." Kemudian ada satu jenis tanah yang dipermisalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tadi, yang kita sebut tanah yang ketiga, yang terakhir, yang tanah itu apa tadi? Yang gersang tandus tadi, barakallahu fikum. Ya, itu diibaratkan dengan orang man lam yarfa' bidzalika ra'sa, yaitu permisalan orang, hamba manusia yang tidak mampu mengangkat kepalanya, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan hidayah. Sama sekali bodoh amat gitu ya. Cuek, tidak mau peduli, tidak mau melihat hidayah itu, tidak mau mencari hidayah itu, belajar dari hidayah itu. Ya, barakallahu fikum, dia tidak peduli dengannya, barakallahu fikum. Nah, kemudian bagaimana gambarannya? Walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Ya, barakallahu fikum. Ini permisalan jenis tanah yang ketiga, yang tandus, yang gersang, yang dia tidak mau, ya, menolak air. Sulit air masuk ke dalam tanah tersebut. Enggak subur tanah itu. Mati tanah itu. Enggak memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain. Barakallahu fikum. Nah, itulah orang-orang. Permisalan orang-orang yang enggak mau melihat sedikit pun kepada hidayah. Dia dengar ada hidayah. Dia rasakan ada hidayah itu. Artinya apa? Bukan orang-orang yang enggak dengar ada Nabi SAW diutus. Bukan. Ya. Bukan yang dimaksud, bukan orang yang primitif, yang pedalaman, yang enggak pernah mendengar adanya Islam, bukan ini yang dimaksud. Tapi dia tersirami kan? Tersirami dengan hujan tadi. Dia tahu ada nabi yang diutus kepadanya. Tapi dia menolaknya, tidak mau menerimanya, barakallahu fikum. Tidak mau mengilmui, ya, tidak mau belajar, apalagi mendakwahkan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimahumullah, dari hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari hadis ini maka Al-Imam Al-Qayyim akan memberikan syarahnya, akan memberikan penjelasannya kepada kita semua, yang mana kita angkat menjadi satu tajuk, yaitu apa? Barakallahu fikum, tiga tingkatan, ya, manusia dalam menerima hidayah. Ya, ini pembahasannya lumayan panjang. Jadi ini mungkin pertemuan pertama, insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Ya, tiga tingkatan manusia dalam menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sumbernya mana? Rujukannya mana? Hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tadi, dan akan mulai dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, tayyib. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa binisbati ila al-huda wal-ilmi thalatha tabaqat. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia, ya, artinya mengelompokkan manusia menjadikan manusia ya terkait dalam keadaan mereka dalam menerima petunjuk dan ilmu dalam apa? Dalam tiga tabaqat. Tiga tingkatan. Ya, barakallahu fikum. Ini disebutkan sendiri oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Dengan dari hadis ini disimpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia itu ya dalam menerima hidayah, dalam menerima wahyu, dalam menerima Islam, dalam menerima syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, ada tiga tingkatan. Dan ini barakallahu fikum, ya. Naam, dan hanya tiga ini manusia, keadaan manusia secara umum. Ya. Sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai nanti akhir zaman barakallahu fikum, hanya tiga ini. Ya, secara umum. Artinya ini pondasinya, dasar-dasar barakallahu fikum apa? Manusia yang akan lahir ya, dengan tiga keadaan ini. Tiga tingkatan ini barakallahu fikum. Nah, maka pada kesempatan ini kita mulai dari at-tabaqatul ula. Tingkatan yang pertama. Tingkatan manusia yang pertama. Siapa mereka? Siapa manusia yang dimaksud oleh Nabi SAW yang berada pada tingkatan yang pertama yang diibaratkan sebagai ya tanah bumi dalam ta'ifatun tayyibatun. Yang diibaratkan sebagai bumi, sebagai tanah, yang apa? Tanah itu subur, baik, bagus. Ini tingkatan pertama. Bagaimana gambaran mereka? Bagaimana mereka ini barakallahu fikum pada tingkatan yang pertama? Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Warasatul rusuli. Wa khulafa'ul anbiya'i alaihim salatu wassalam. Jadi, orang-orang yang ada pada tingkatan pertama, mereka adalah para pewaris, pewaris para rasul. Wa khulafa'ul anbiya', pengganti tugas para nabi. Mereka pewaris para rasul. Yang mewarisi apa? Ilmu, hidayah, syariat. Ya, Islam dari para rasul. Ingat seluruh rasul membawa syariat Islam, membawa Islam. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Dan orang manusia pada tingkatan yang pertama ini adalah mereka pewaris para rasul, menerima warisan itu. Dan pengganti tugas para nabi untuk mendakwahkan warisan itu. Dan nabi mendakwahkannya. Ya barakallahu fikum. Mereka menerima dan melanjutkan dakwahnya para rasul, para nabi dan rasul tersebut barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hum alladzina qamu bid-dini 'ilman wa 'amalan wa da'watan ila Allah 'azza wa jalla wa rasulih sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Nah. Dan mereka ya. Mereka adalah orang-orang yang bangkit yang menegakkan agama ini ya dari sisi ilmu, amalan dan dakwah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini gambaran mereka. Mereka pewaris para nabi, mereka pengganti barakallahu fikum na'am apa? Tugas para nabi dengan gambaran apa? Mereka barakallahu fikum bangkit, berdiri, maju ya, di garis terdepan. Dalam apa? Dengan ilmu yang mereka miliki, yang telah mereka wariskan dari para nabi. Dan mereka mengamalkan ilmu tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ. Ingat, mereka juga mendakwahkan ilmu tersebut. Barakallahu fik. Inilah mereka manusia pada tabaqatul ula. Pada tingkatan yang pertama. Barakallahu fik. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fahaulai atba'ur rusuli. Dan mereka ini adalah para pengikut, pengikut para rasul salawatullahi wassalamuhu haqqan ya, dan mereka inilah pengikut para rasul ya, semoga salawat dan salam tercurah kepada para, kepadanya haqqan yang sebenarnya. Mereka ini manusia pada tingkatan yang pertama, inilah pengikut para rasul yang sebenarnya ya, barakallahu fikum. Nah, wahum bimanzilati ta'ifati tayyibati minal ardh. dan mereka pada kedudukan, pada permisalan tadi apa? Ta'ifah. Ya, sebidan tanah yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, at-tayyibah, yang baik, minal ard, dari apa? Dari bumi. Nah, inilah. Sudah masuk kepada contoh gambaran langsung, gambaran konkret, contoh konkret, ya, manusia pada tingkatan yang pertama, yang diibaratkan, yang dipermisalkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi, barakallahu fiik. Nah, ya. Allati zakat, yang mana, barakallahu fiikum, telah bersih. Yang mana tanah itu, ya, barakallahu fiikum, telah bersih. Suci. Faqabilatil ma, dan bumi tersebut, tanah tersebut pun, ya, menerima air, menyerap air. Ini Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kembali hadis tadi. Bagaimana mereka itu apa? Mudah menerima, barakallahu fiikum, na'am, menyerap ilmu. Barakallahu fiikum, dan apa? Dan na'am, dan mereka itu sudah termodali dengan hati yang bersih. Ya, nah, sudah termodali hati yang bersih dan cepat dalam menyerap ilmu. Ya. Fa ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Lalu menumbuhkan tanaman-tanaman, tanah tersebut menumbuhkan tanaman-tanaman dan rerumputan yang banyak. Barakallahu fikum. Nah, wa zakat fi nafsiha, dan tanah itu pun bersih pada dirinya, maksudnya kondisinya memang sudah bagus, sudah bersih. Barakallahu fikum. Wa zaka an-nasu biha, dan manusia pun membersihkan diri dari tanah tersebut. Maksudnya apa? Dan manusia pun mengambil manfaat dari tanah tersebut. Artinya apa? Manusia pada tingkatan yang pertama ini, memang Allah sudah bersihkan hatinya. Memang mereka memiliki hati yang bersih. Kemudian cepat menyerap ilmu. Barakallahu fikum. Dan apa? Dan mendakwahkan ilmu, dan manusia yang ada di sekitar mereka mengambil manfaat dari para, dari mereka. Mereka mendengarkan ajarannya, mereka mengikuti ajarannya, barakallahu fikum, dan mereka beramal dengannya, bahkan mereka ikut ta'awun, saling tolong-menolong dalam mendakwahkan ajaran tersebut, barakallahu fikum. Nah, jadi manfaat itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan, wa haula'i humul ladzina jama'u baina al-basirah fid din wa quwwati 'ala ad-da'wah, dan mereka inilah, ya, orang-orang yang mengumpulkan antara al-basirah fid din, ilmu dalam agama, wal quwwati 'ala ad-da'wah, dan kekuatan di dalam dakwah. Masyaallah, mereka bukan hanya berilmu, tapi yang terkumpul pada manusia tingkatan pertama ini apa? Terkumpul padanya ilmu dan kekuatan mereka, kemampuan mereka, kesemangatan mereka dalam mendakwahkan ilmu tersebut, barakallahu fiik. Nah, ya, ini ya gambaran manusia pada tingkatan yang pertama, barakallahu fiik. Ini tidak hanya di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, tidak hanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini para rasul, para nabi dan rasul. Mereka yang bersih hatinya, cepat menerima hidayah, ilmu yang datang dari Rasul yang diutus terhadap mereka. Barakallahu fikum. Nah, dan mereka pun memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu tersebut, barakallahu fikum. Tidak hanya untuk dirinya, tapi memberikan manfaat kepada orang lain, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walidhalika kanu warathatul anbiya. Dan oleh karena itu, mereka ini adalah pewaris para nabi, disebut sebagai pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada mereka, barakallahu fikum. Alladzina qala Allah taala fihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad ayat ke-45, kata Allah Subhanahu wa taala, وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, wa Ishaq, wa Ya'qub. Ya. Ulil aidi wal absar. Nanti akan dijelaskan apa itu ulil aidi wal absar. Nah, kalau kita terjemahkan, ya, ulil aidi yang memiliki amalan-amalan yang besar. Wal absar yang memiliki ilmu, ilmu yang tinggi. Ini secara terjemahan literal. Maka bagaimana penjelasannya? Akan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Ay, kata beliau, maksudnya yaitu kata beliau rahimahullah ulil aidi wal absar maksudnya apa? Al-basairu fi dinillahi azza wa jal. Yaitu mereka ini orang-orang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Fabil basair yudrakul haqqo wa yu'raf. Maka dengan ilmu itu dia mencapai kebenaran, mendapati kebenaran, mengenali kebenaran sehingga meraih kebenaran tersebut. Wa yu'raf dan juga mengetahui kebenaran tersebut. Ya, ini ya barakallahu fikum satu sisi kan disebutkan ulil aidi wal absar berarti ada dua sifat yang Allah sebutkan kepada orang-orang tersebut. Kemudian yang berikutnya wabil quwa yutamakkanu min tablighi wa tanfidhi wa da'wati ilaih. Kemudian ya gambaran yang kedua adalah dan dengan kekuatan tersebut, kekuatan apa? Kekuatan dalam memahami ilmu, dalam meraih kebenaran tersebut. Dengan kekuatan tersebut kata Imam Al-Qayyim yutamakkanu min tablighi, mereka bisa menyampaikannya. Menyampaikan ilmu tersebut, menyampaikan wahyu, menyampaikan barakallahu fikum risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa tanfidi dan mereka bisa membuktikannya ilmiah. Barakallahu fikum wa da'wati ilaih dan mereka pun bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ulil aidi wal absar. Barakallahu fikum. Jadi apa? Mereka memiliki ilmu, ya, mereka telah menggenggam kebenaran dengan ilmu dan mereka memiliki kekuatan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ini maksud. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فهذه الطبقات كان لها قوة. Ya. Inilah dia tingkatan barakallahu fikum ya yang pertama. Ya. Yaitu apa? Yang pada tingkatan ini memiliki kekuatan. Ya, barakallahu fikum. Apa kekuatannya? Apa orang-orang yang berada pada tingkatan yang pertama ini, keadaan manusia pada tingkatan pertama, sehingga dibarakan dengan tanah yang sangat mudah menyerap air, hujan, dan mampu segera menumbuhkan tumbuhan dan memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Bagaimana gambarannya? Mereka ini orang-orang apa? Yang kuat apanya? Yang kuat al-hifzi, yang kuat hafalannya. Ini langsung disebut di lebih detail lagi oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Mereka orang yang kuat dalam menghafal. Mereka wal fahmi fid din. Mereka orang yang kuat dalam memahami agama. Wal basari bita'win. Dan mereka orang yang kuat dalam apa? Dalam menafsirkan. Atau dalam memahamkan. Maksudnya apa? Dalam memberikan penjelasan. Jadi orang itu mudah mencerna. Gampang mencerna penjelasan dari kita. Dari orang yang pada tingkatan yang pertama ini. Jadi enggak sulit dalam menerima, langsung mudah menerima. Jadi apa? Retorikanya bagus, penyampaiannya bagus, ya. Sehingga apa? Mudah diterima. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini yang ada pada orang pada tingkatan yang pertama. Sehingga dengan adanya kekuatan hafalan, kekuatan dalam memahami agama dan bagus cara menyampaikan barakallahu fikum dengan ilmiah tentunya, ya cara menyampaikannya bagus. Maka apa akibatnya? Apa yang dihasilkan dari modal ini? Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fafajjarat minan nususi anharal ulum. Ya. Maka yang dihasilkan akibatnya apa? Barakallahu fikum. Ya. Bagi dari orang-orang pada tingkatan yang pertama ini, ya, mereka mampu menerbitkan, mengeluarkan, mencurahkan, ya, nas-nas, ya, bagaikan sungai-sungai ilmu, masya Allah. Jadi ketika berdalil itu kayak air gitu. Ya. Gampang, mudah. Kenapa? Karena hafalannya bagus. Ya. Nah, ketika ada masalah ini, cepat langsung. Ini dalilnya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, begini kata para ulama, demikian. Encer otaknya maksudnya itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian apa? Wastambatat minha kunuzaha. Ya. Dan orang yang pada posisi tingkatan yang pertama ini yang memiliki kekuatan hafalan, pemahaman ilmu dan mampu apa? Mudah cara menyampaikannya, mudah difahami cara penyampaiannya. Kemudian mereka mampu memahamkan dari rahasia-rahasia nas-nas tersebut. Jadi apa? Ada perkara-perkara yang syubhat misalnya. Yang masih samar terhadap ilmunya, faedah dari hal tersebut. Tapi mereka bisa mengeluarkan faedah-faedah. Bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada manusia. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang tersamarkan bagi mereka. Mereka mampu memberikan penjelasannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, dan manusia pun mudah mencerna, mudah menerima ilmu yang datang dari mereka. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, waruziqat fiha fahman khasan, dan orang pada tingkatan yang pertama ini, mereka ini dianugerahi rizki, yaitu apa? Pemahaman khusus, pemahaman yang khusus, yang spesial, yang istimewa. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini manusia pada tingkatan yang pertama. Ya. Kata Imam Al-Qayyim, kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana ucapan ya Amirul Mukminin, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Waqad su'ila, dan sungguh Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Pertanyaannya, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in dunan nas? Wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada kalian, maksudnya apa? Kalian para sahabat. Apakah Rasul sallallahu pernah mengkhususkan ya sesuatu hal kepada kalian yang tidak ada pada orang yang lain? Yang tidak ada pada manusia yang lain? Barakallahu, ini pertanyaannya. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, faqal la wallazi falaqal habba wa ba'a an-nasama. Masyaallah, ini kalau orang Arab masyaallah ya, ya kalimat-kalimatnya ini ya bikin surprise gitu, mengejutkan. Pertama Ali bin Abi Thalib mengatakan la, tidak, wallazi falaqal habba, dan demi zat ay Allah Subhanahu wa taala yang mampu membelah benih biji yang kecil, demi zat yang mampu membelah benih, wa bara'an nasama, dan yang telah membebaskan makhluk hidup. Maksudnya apa? Membebaskan dengan udara, bisa hidup ya dengan udara, demi zat ini. Ali bin Abi Thalib bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan tadi ya, apakah Rasul pernah mengkhususkan sesuatu kepada kalian dan tidak dikhususkan kepada manusia yang lain? Maka jawaban Ali bin Thalib, tidak. Ya, demi Allah. Ya. Maksudnya itu, demi Allah. Illa, kecuali, jadi maksudnya enggak pernah Nabi SAW mengkhususkan kecuali cuma satu ini, ya itu maksudnya. Ya. Jadi bukan semuanya, ada yang dikhususkan. Ya, barakallahu fikum. La, wallahi, tidak demi Allah, illa kecuali fahman yu'tihi Allahu 'abdan fi kitabihi. Ya, kecuali pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ya dalam memahami kitabnya. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah kekhususan yang tidak ada pada manusia lain, tapi ini ada pada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Apa? Pemahaman terhadap Al-Quran. Ini yang khusus itu. Pemahaman terhadap Al-Quran. Was-sunnah. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka lah yang paling memahami. tentang nas-nas Al-Quran wa Sunnah yang paling memahami tafsirnya dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dimaukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis-hadisnya. Mereka lah para sahabat yang paling memahaminya. Barakallahu fikum. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil di sini apa? Apa yang membuat kita membuat ya sok menciptakan amalan ibadah baru? Ya. Yang para sahabat yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah tidak melakukannya. Apa yang membuat kita sok tampil? Membuat amalan ibadah baru. Membuat bidah-bidah dalam keadaan tidak pernah dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Apa yang membuat kita sok buat ini, buat itu. Buat perayaan ini, perayaan itu. Ya hari peringatan ini, peringatan itu dalam Islam. Mereka para sahabat Nabi. Yang sudah dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk memahami Al-Quran wa Sunnah. Dan mereka tidak melakukan amalan-amalan tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Maka Imam Al-Qayyim menutup tabaqatul ula, menutup penjelasannya terkait dengan tingkatan manusia pada tingkatan yang pertama, kata beliau rahimahullah, fahadhal fahmu huwa bimanzilatil kala'i wal 'ushbi al-kathir alladhi anbatathu al-ardu wa huwa alladhi tamayyazat bihi hadhihi at-tabaqah. Naam. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka inilah ya, pemahaman orang-orang yang ada pada tingkatan yang pertama. Yaitu apa? Bimanzilah dengan kedudukan kala'i tanaman. Ya, ini dikaitkan dengan syarah hadis tadi. Mereka ini bagaikan memberikan pemahaman mereka ini seperti tanaman yang tumbuh. Dan rerumputan yang tumbuh, yang begitu banyak yang mudah tumbuh. Encer mereka dalam memahaminya. Mudah mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Alladhi ambatathu al-ard, yang barakallahu fikum ditumbuhkan oleh bumi. Wa huwa alladhi tamayyazat bihi hadhihi tabaqah an, dan inilah yang membedakan manusia pada tingkatan pertama dari tingkatan yang berikutnya, maksud tingkatan yang kedua yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala, karena pembahasannya juga syarahnya juga lumayan panjang ya pada tingkatan yang kedua ini sebelum masuk pada tingkatan yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Dan ikhwani fillah rahimahumullah wa barakallahu fikum, manusia pada tingkatan yang pertama inilah manusia yang terbaik ya, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Barakallahu fikum. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang digolongkan ya kepada manusia-manusia yang terbaik tersebut. Minimalnya kita ikut dalam bertaun dalam meneruskan, mewarisi ya perjuangan mereka, barakallahu fik. Nah, dalam mewarisi perjuangan mereka, na'am, dalam menebarkan dakwah tauhid was sunnah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya berkaitan tentang tabaqatul thaniyah. Ya bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.